Oke, kita mainkan Bidadari ke Sleidu bersama Edot Arisna bersama Romansa. Yes, Rita Arisna, selamat siang Tayu. Pusri Budi Udus dari Demak, Tayu, teman-teman dari Demak. Bu Anyar Hendra dan kawan-kawan semuanya, selamat siang Tayu. Ono budale mambu yen mrene keto aslimu keto wagumu keto apane keto mrongosmu bidadari kesleo maksa maksa banget kanggo kawat abang ijo pupure medok merah kandel separo Bengawan Solo, Solo Bidadari Kesleo Gempet-gempet banget dati Teken duwe putu Apa mungkin sabar yen ora Ketuman jodoh Lara apa mungkin omong Arab pengen kekoto Koto Seng tenang Ben iso mikir Rasa sumelang Ojo kuatir Bagus hatimu, bagus sifatmu. Terima kasih. Kalau terus makasih. Angelo, selamat siang Tayu. Ayo stupid Tayu. Eko, pilih. Dewe, Bangle, selamat siang Tayu. Edot kuwi nek kira-kira nek disune Edot gelem ora ya kira-kira kanca-kanca galeber iki ya.